Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 549. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Kemungkaran-kemungkaran jalanan. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang dibiasakan pada jalan-jalan raya, ialah meletakkan tiang-tiang, membangun tempat-tempat yang agak tinggi, yang bersambung dengan rumah-rumah kepunyaan orang, menanam kayu-kayuan, mengeluarkan lubang-lubang dinding dan sayap-sayap rumah, meletakkan perkayuan dan alat pikulan biji-bijian dan makanan-makanan di atas jalan raya. Semua itu perbuatan mungkar kalau membawa kepada penyempitan jalan dan penggangguan orang-orang lalu lintas. Kalau tiada sekali-kali membawa kepada gangguan lalu lintas, karena luasnya jalan, maka tiada dilarang. Ya, boleh meletakkan kayu api dan alat-alat pembawa makanan di jalan, sekedar yang akan dibawa ke rumah. Bahwa yang demikian, bersekutulah semua orang memerlukan kepadanya, dan tidak mungkin dilarang. Begitu juga mengikat hewan kendaraan di atas jalan, dengan kiraan akan menyempitkan jalan dan menajiskan orang yang melewatinya adalah perbuatan mungkar yang wajib dilarang. Kecuali sekedar keperluan turun dan naik atas hewan kendaraan itu, ini adalah karena jalan-jalan itu berkongsi kemanfaatannya. Tiada boleh bagi seorang mempunyai hak khusus dengan memanfaatkan itu selain sekedar keperluan. Yang dijaga ialah keperluan yang menjadi maksud jalanan itu diperbuat karenanya menurut kebiasaan dan keperluan-keperluan yang lain. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu ialah pasar hewan dan padanya ada duri dengan kiraan akan mengoyakkan kain orang. Maka yang demikian itu mungkar. Jika mungkin mengikat dan mengumpulkannya dengan kiraan, tidak akan mengoyakkan. Atau mungkin dipindahkan ke tempat yang luas. Jikalau tidak, maka tidak ada larangan. Karena keperluan penduduk negeri menghendaki kepada yang demikian. Ya, jangan ditinggalkan barang yang diletakkan atas jalanan, kecuali sekedar masa memindahkannya. Begitu pula pembebanan hewan-hewan pengangkut dengan pikulan-pikulan yang tidak disanggupinya adalah perbuatan mungkar. Wajib melarang pemiliknya dari perbuatan itu. Begitu juga penyembelihan tukang potong. Apabila ia menyembelih pada jalanan, depan pintu kedai, dan mengotorkan jalan dengan darah, itu adalah perbuatan mungkar yang dilarang. Akan tetapi, menjadi haknya tukang potong itu membuat tempat penyembelian dalam kedainya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu menyempitkan jalan dan menyusahkan orang banyak, disebabkan terpeciknya najis, dan disebabkan tabiat manusia memandang kotor segala yang jijik itu. Begitu juga membuang sampah di pinggir jalan dan memotong-motong kulit mentimun atau menyiramkan air yang ditakuti akan terpleset kaki orang yang berjalan dan terjatuh. Semua itu termasuk perbuatan-perbuatan mungkar. Begitu juga melepaskan air dari pancuran yang keluar dari dinding pada jalan yang sempit. Maka sesungguhnya yang demikian itu menajiskan kain atau menyempitkan jalan maka tidak dilarang pada jalan yang lapang, karena mungkin berpindah daripadanya. Adapun membiarkan air hujan, lumpur, dan salju pada jalan tanpa disapu adalah mungkar. Akan tetapi, tidaklah dikhususkan orang tertentu dengan demikian, kecuali salju yang ditentukan seseorang membuangnya dari jalanan, dan air yang berkumpul atas jalan dari pancuran-pancuran tertentu, maka haruslah pemilik pancuran itu khususnya menyapu jalan. Jikalau air itu berasal dari hujan, maka yang demikian adalah hisbah umum. Haruslah para wali atau penguasa menyuruh orang banyak mengerjakannya, dan tidaklah bagi perseorangan pada hisbah itu kecuali pengajaran saja. Begitu juga apabila seorang mempunyai anjing buas pada pintu rumahnya yang menyakitkan orang banyak, maka wajiblah dilarang. Kalau tidak menyakitkan, selain menajiskan jalanan dan mungkin dijaga dari kenajisan itu, niscaya tidak dilarang. Dan jikalau anjing itu menyempitkan jalan dengan membentangkan kedua kakinya, maka dilarang. Bahkan yang empunya anjing itu dilarang tidur atas jalan atau duduk yang menyempitkan jalan, maka anjingnya itu lebih utama lagi untuk dilarang. Kemungkaran-kemungkaran tempat pemandian. Di antara yang mungkar ialah gambar-gambar yang ada atas pintu tempat pemandian atau hammam, atau dalam tempat pemandian yang wajib menghilangkannya oleh tiap-tiap orang yang masuk ke dalamnya jikalau sanggup. Kalau tempat itu tinggi yang tiada sampai tangan kepadanya, maka tiada boleh ia masuk kecuali karena darurat. Maka hendaklah ia berpindah ke tempat pemandian lain. Sesungguhnya menyaksikan barang mungkar itu tiada boleh. Dan memadailah mencoreng muka gambar itu dan merusakkan gambarnya. Dan tidak dilarang gambar kayu-kayuan dan ukiran-ukiran lain selain gambar hewan. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu ialah membuka aurat dan melihatnya, termasuk jumlah aurat. Membukakan paha oleh tukang gosok dan yang di bawah pusat untuk menghilangkan daki. Bahkan termasuk jumlah aurat memasukkan tangan tukang gosok di bawah kain sarung. Sesungguhnya menyentuh aurat orang lain itu haram, seperti haram memandangnya. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, tidur menelungkup di hadapan tukang gosok untuk memijit paha dan pinggang. Ini adalah makruh kalau ada lapik. Akan tetapi tidak dilarang apabila tidak ditakuti tergeraknya nafsu syahwat. Begitu juga membuka aurat oleh tukang bekam zimmi, termasuk perbuatan keji. Sesungguhnya wanita tiada boleh membuka badannya untuk wanita zimmi pada tempat pemandian. Maka bagaimanakah boleh membuka auratnya bagi laki-laki? Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, membenamkan tangan dan bejana yang bernajis ke dalam air yang sedikit. Membasuh kain sarung dan cambung yang bernajis dalam kolam yang airnya juga sedikit. Karena yang demikian itu menajiskan air, kecuali pada mazhab Malik, maka tiada boleh menantangnya terhadap orang Maliki, dan boleh terhadap orang Hanafi dan orang Syafi'i. Dan kalau berkumpul orang Maliki dan orang Syafi'i pada tempat pemandian, maka tiada boleh bagi orang Syafi'i melarang orang Maliki dari yang demikian, kecuali dengan jalan meminta dan lemah lembut, yaitu mengatakan padanya, kami memerlukan pertama-tama membasuhkan tangan. Kemudian kami membenamkan dalam air. Adapun Anda, maka tiada perlu menyakitkan aku dan menghilangkan taharah atau bersuci atasku. dan cara-cara lain yang seperti itu. Karena tempat-tempat sangkaan ijtihad tiada mungkin hisbah kepadanya dengan paksaan. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, bahwa terdapat batu yang licin, yang dapat menjatuhkan terpeleset orang yang lengah pada tempat masuk ke rumah-rumah pemandian itu dan tempat-tempat mengalirnya air. Ini adalah perbuatan mungkar dan wajib mencabut dan membuangkannya. Dan terhadap penjaga tempat pemandian itu ditantang kelengahannya karena membawa kepada orang jatuh. Dan kejatuhan itu kadang-kadang membawa kepadanya pecahnya anggota badan atau tercabutnya. Begitu juga meninggalkan daun sidir, yaitu daun yang dipakai pada mandi pengganti sabun. Dan sabun yang licin atas lantai tempat permadani adalah perbuatan mungkar. Barang siapa berbuat demikian, lalu keluar dan meninggalkan yang demikian, lalu jatuh terpeleset orang dan pecah salah satu anggota badannya, dan yang demikian itu pada suatu tempat yang tiada terang, di mana sukar menjaga diri daripadanya, maka penanggungan akibat itu berkisar antara orang yang meninggalkan barang-barang yang tersebut tadi dan penjaga tempat pemandian itu, karena hak kewajibannya membersihkan tempat pemandian. Cara yang kuat pada persoalan ini ialah mewajibkan penanggungan atas orang yang meninggalkan barang-barang tersebut pada hari pertama dan atas penjaga tempat pemandian pada hari kedua, karena kebiasaan membersihkan tempat pemandian itu tiap-tiap hari dibiasakan. Dan kembali pada waktu-waktu tertentu pengulangan pembersihan itu kepada kebiasaan, maka hendaklah diperhatikan tentang kebiasaan itu. Dan pada tempat pemandian itu ada hal-hal makruh yang lain yang telah kami sebutkan pada kitab bersuci, maka hendaklah Anda lihat di sana. Kemungkaran-kemungkaran perjamuan. Maka di antaranya, tikar sutra untuk laki-laki itu adalah haram. Begitu juga menguapkan kemenyan pada tempat pembakaran dari perak atau emas, atau meminum atau memakai air mawar pada bejana perak, atau sesuatu yang kepalanya dari perak. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, menurunkan tabir, dan pada tabir itu terdapat gambar-gambar. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, mendengar rebab atau mendengar nyanyian wanita-wanita. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, berkumpul wanita di atas lapisan atas rumah untuk melihat laki-laki, manakala ada dalam kalangan laki-laki itu pemuda yang ditakuti terjadinya fitnah dari mereka. Semuanya itu terlarang. Perbuatan mungkar yang wajib dihilangkan. Barang siapa lemah menghilangkannya, niscaya ia harus keluar dari majelis perjamuan itu, dan tidak boleh ia duduk. Maka tidak ada keentengan baginya untuk duduk menyaksikan kemungkaran-kemungkaran itu. Adapun gambar pada bantal-bantal dan permadani-permadani yang terbentang, maka tidak mungkar. Begitu juga gambar pada baki dan piring-piring makan. Tidak bejana yang terbuat atas bentuk gambar. Kadang-kadang kepala sebagian tempat pembakaran kemenyan adalah dengan bentuk burung. Maka yang demikian itu haram. Wajib dipecahkan sekedar gambarnya. Mengenai tempat celak kecil dari perak itu terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Ahmad bin Hanbal keluar dari perjamuan disebabkannya. Manakala makanan itu haram atau tempat itu barang yang dirampas atau kain yang dibentangkan itu haram, maka itu termasuk kemungkaran yang lebih berat. Kalau ada padanya orang yang suka meminum khamar seorang saja, maka dia tidak boleh datang. karena tidak halal mendatangi majelis minuman khamar, walaupun sedang tidak minum. Tiada boleh duduk-duduk bersama orang fasik waktu sedang ia mengerjakan perbuatan fasik. Sesungguhnya menjadi penelitian mengenai duduk-duduk bersama orang fasik itu sesudah yang demikian. Adakah wajib memarahinya pada jalan Allah dan memutuskan perhubungan dengan dia, sebagaimana telah kami sebutkan pada bab kecintaan dan kemarahan pada jalan Allah. Begitu pula, kalau ada pada mereka orang yang memakai sutra atau cincin emas, maka orang itu fasik. Tiada boleh duduk bersama dia tanpa perlu darurat. Kalau kalung sutra itu pada anak kecil yang belum baligh, maka ini menjadi tempat penelitian. Yang sokeh atau yang lebih kuat, bahwa yang demikian itu mungkar. Dan wajib membuka kain itu daripadanya, kalau anak kecil itu sudah dapat membedakan atau mumayyiz, karena umum sabdanya Nabi Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadzani haramun ala dzukuri ummati. Dua ini, yaitu sutra dan emas, adalah haram atas umatku yang laki-laki. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ali. Sebagaimana wajib melarang anak kecil meminum khamar, tidak karena ia mukallaf, tetapi karena dia menyukai minuman itu. Maka apabila ia telah baligh nanti, niscaya sukarlah menahan diri daripadanya. Maka begitu pula keinginan menghias diri dengan sutra yang mengerasi kepadanya apabila ia telah membiasakannya. Maka adalah yang demikian itu bibit kerusakan dan bersemayan dalam dadanya. Lalu tumbuh daripadanya pohon kesahwatan yang berurat, berakar, yang sukar mencabutnya sudah baligh. Adapun anak kecil yang tiada mumayyiz, maka lemahlah arti pengharaman terhadap dirinya, dan tiada terlepas dari sesuatu kemungkinan, dan pengetahuan mengenai kemungkinan itu adalah pada sisi Allah. Orang gila adalah searti dengan anak kecil yang tiada mumayyiz. Ya, halal perhiasan diri dengan emas dan sutra bagi wanita tanpa berlebih-lebihan. Dan aku tiada berpendapat kelonggaran tentang melubangi telinga anak kecil perempuan untuk menggantungkan kerabu emas padanya. Sesungguhnya ini adalah pelukaan yang menyakitkan. Perbuatan yang seperti itu mewajibkan kisos. Maka tiada boleh kecuali suatu kepentingan penting seperti pembentikan atau pembekaman dan pengkhitanan. Perhiasan dengan kerabu itu tidak penting. Bahkan mengenai anting-anting, dengan menggantungkannya pada telinga, mengenai kalung yang digantungkan pada leher dan gelang adalah tidak penting. Maka ini, walaupun telah menjadi kebiasaan, adalah haram. Melarangnya wajib. Menyewa barang-barang tersebut tidak sah. Menyewa yang diambil atas barang itu haram. Kecuali ada kelonggaran atau rukhsah yang dinukilkan dari agama. Dan belum sampai kepada kami kelonggaran itu sampai sekarang. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, bahwa ada pada perjamuan itu pembuat bid'ah yang membicarakan mengenai kebid'ahannya. Maka boleh datang orang yang sanggup menolaknya dengan cita-cita ingin menolak. Kalau tidak sanggup, maka tidak boleh datang. Kalau pembuat bid'ah itu tiada membicarakan kebid'ahannya, maka boleh hadir, serta melahirkan kebencian kepadanya, dan berpaling muka daripadanya. Sebagaimana telah kami sebutkan pada bab kemarahan pada jalan Allah. Kalau ada pada perjamuan itu pembuat tertawa dengan cerita-cerita dan bermacam-macam keganjilan, maka kalau orang itu membuat tertawa dengan kekejian dan kedustaan, niscaya tidak boleh hadir. Dan ketika hadir, wajiblah menantangnya. Kalau yang demikian itu dengan sendal gurau, tak ada padanya kedustaan dan kekejian, maka itu diperbolehkan atau mubah, yakni sekedar sedikit daripadanya. Adapun membuat yang demikian itu menjadi perusahaan dan kebiasaan, maka tidak boleh, maka tidak diperbolehkan. Semua kedustaan yang tidak tersembunyi bahwa itu kedustaan dan tidak dimaksudkan penipuan, maka tidaklah itu termasuk jumlah kemungkaran. Seperti orang mengatakan umpamanya, aku mencari Anda hari ini 100 kali dan aku mengulang-ulangi perkataan kepada Anda 1000 kali. Dan yang serupa dengan perkataan tersebut, di mana diketahui bahwa tidaklah dimaksudkan hakikat yang sebenarnya. Maka yang demikian itu tidak mencederai adalah atau sifat adil dan tidak ditolak kesaksiannya. Dan akan datang penjelasan batas bersendal gurau yang diperbolehkan dan kedustaan yang diperbolehkan pada kitab Bahaya Lidah dari Rubuk yang Membinasakan. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu ialah berlebih-lebihan pada makanan dan bangunan. Itu adalah mungkar, bahkan mengenai harta itu dua kemungkaran. Pertama, membuang-buang harta atau idoah. Kedua, berlebih-lebihan atau israf. Idoah ialah menghilangkan harta tanpa faedah yang dihitungkan. Seperti membakar kain dan mengoyak-oyakannya, membongkar bangunan tanpa maksud, mencampakkan harta ke dalam laut, dan searti dengan itu, menyerahkan harta kepada wanita yang meratap pada kematian, kepada penyanyi waktu kegembiraan, dan pada berbagai macam kerusakan. Karena semua itu perbuatan-perbuatan berfaedah yang diharamkan pada agama. Maka jadilah faedah-faedah itu seperti tidak ada. Adapun israf, maka kadang-kadang ditujukan kepada maksud menyerahkan harta kepada wanita yang meratap, kepada penyanyi, dan kepada kemungkaran-kemungkaran. Kadang-kadang ditujukan kepada penyerahan harta pada jenis yang diperbolehkan atau mubah. Akan tetapi dengan sangat berlebih-lebihan. Dan sangatnya berlebih-lebihan itu berlainan menurut keadaan masing-masing. Kami katakan, orang yang tiada mempunyai selain 100 dinar umpamanya, serta mempunyai keluarga dan anak-anak, dan mereka itu tiada mempunyai penghidupan yang lain, lalu orang tadi membelanjakan semuanya pada suatu pesta, bahwa orang tersebut berlebih-lebihan dan wajib dilarang. Allah Ta'ala berfirman, Wala tabsudha kullal basti fatak'unda maluman mahsyura. Dan janganlah engkau kembangkan seluas-luasnya, supaya engkau jangan duduk tersela dan sengsara. Surat Al-Isra ayat 29. Ayat ini turun mengenai seorang laki-laki di Madinah yang membagi-bagikan semua hartanya, dan tiada tinggal sedikit pun untuk keluarganya. Lalu ia dituntut perbelanjaan, maka ia tiada sanggup sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, Wala tubadzir tabdziran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya, dan janganlah engkau pemboros dengan berlebihan. Sesungguhnya, orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Surat Al-Isra ayat 26-27. Seperti itu juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Artinya, dan mereka itu apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada pula bersifat kikir. Surat Al-Furqan ayat 67. Maka barang siapa yang memboros dan berlebih-lebihan ini, niscaya ditantang. Dan wajiblah atas hakim atau qadhi menahan hartanya, kecuali apabila orang itu seorang diri atau kuat bertawakal yang sebenarnya. Maka boleh ia membelanjakan semua hartanya pada pintu-pintu kebajikan. Dan orang yang mempunyai keluarga atau lemah dari bertawakal, maka tiada boleh ia menyedekahkan semua hartanya. Begitu juga kalau ia menyerahkan semua hartanya untuk mengukir dinding dan menghiaskan bangunan-bangunannya, maka itu juga pemborosan yang diharamkan. Dan berbuat demikian oleh orang yang berharta banyak tidak diharamkan. Karena penghiasan itu termasuk maksud-maksud yang sah. Dan senantiasalah masjid-masjid itu dihiasi dan diukiri pintu-pintunya dan loteng-lotengnya. Sedang pengukiran pintu dan loteng itu tidak ada faedahnya selain semata-mata penghiasan. Maka begitu pula rumah-rumah. Dan demikian juga perkataan tentang mengelokkan dengan kain-kain dan makanan-makanan. Yang demikian itu diperbolehkan pada jenisnya dan itu menjadi pemborosan dengan memperhatikan keadaan orang tersebut dan kekayaannya. Kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini adalah banyak. Tiada mungkin dihilangkan. Maka kiaskanlah dengan kemungkaran-kemungkaran ini segala tempat berkumpulnya orang banyak, majelis-majelis para hakim, kantor-kantor sultan atau penguasa, madrasah-madrasah para ahli fikih, langgar-langgar kaum sufi, dan tempat-tempat penginapan di pasar-pasar. Maka tidaklah terlepas suatu tempat pun dari kemungkaran yang makruh atau yang dilarang. Dan menyelidiki semua kemungkaran itu meminta kepada kelengkapan semua penguraian agama, pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya. Maka biarlah kita singkatkan sekedar ini saja. Kemungkaran-kemungkaran umum. Ketahuilah kiranya bahwa tiap-tiap orang yang duduk di rumah, di mana saja ia berada, tidaklah terlepas pada zaman ini dari kemungkaran, dari segi berdiam diri, dari memberi petunjuk, mengajar dan membawa manusia kepada perbuatan baik. Kebanyakan manusia itu bodoh tentang agama, mengenai syarat-syarat sholat di negeri-negeri yang sudah berkemajuan. Maka betapa lagi di desa-desa yang dan di kampung-kampung. Di antara mereka itu orang-orang Badui, orang-orang Kurdi, Turki, dan berbagai macam makhluk manusia lainnya. Dan wajiblah kiranya pada tiap-tiap masjid dan tempat dari suatu negeri, ada seorang ahli ilmu atau faqih yang mengajarkan manusia akan agama. Begitu pula pada tiap-tiap desa, dan wajiblah atas tiap-tiap faqih yang telah menyelesaikan fardu ainnya dan menyerahkan waktunya untuk fardu kifayah bahwa keluar menemui orang yang bertetangga negerinya, baik orang hitam, orang Arab, orang Kurdi dan lainnya, mengajarkan mereka akan agama dan fardu-fardu syariat dan membawa sendiri perbekalan yang akan dimakan dan tidak memakan dari makanan orang-orang itu karena kebanyakan makanannya adalah berasal dari rampokan. Kalau sudah bangun seorang dengan tugas ini, niscaya gugurlah dosa dari yang lain. Kalau tidak, niscaya meratailah dosa kepada seluruhnya. Adapun orang yang berilmu, maka karena keteledorannya tidak keluar mengajarkan agama, dan orang yang bodoh, maka karena keteledorannya meninggalkan belajar. Tiap-tiap orang awam yang mengetahui syarat-syarat sholat, maka haruslah ia mengajarkan orang lain. Kalau tidak, maka ia bersekutu pada dosa. Dan sebagai dimaklumi bahwa manusia tidak dilahirkan mengetahui agama, dan sesungguhnya wajiblah atas ahli ilmu menyampaikan. Tiap-tiap orang yang telah mempelajari suatu persoalan atau masalah, maka ia termasuk ahli ilmu tentang persoalan itu. Demi umurku, bahwa dosa kaum fuqaha adalah lebih berat, karena kemampuan mereka mengenai itu adalah lebih menonjol, dan tugas itu lebih layak menjadi pekerjaan mereka. Karena orang-orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, kalau meninggalkan pekerjaannya, niscaya rusaklah kehidupan. Dan kaum fuqaha itu telah mengikat diri dengan suatu tugas yang tidak boleh tidak demi kebaikan makhluk manusia. Keadaan dan pekerjaan orang faqih itu ialah menyampaikan apa yang telah disampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Tidaklah manusia itu duduk saja di rumahnya dan tidak keluar ke masjid, karena ia akan melihat manusia yang tidak pandai mengerjakan sholat dengan baik. Bahkan, apabila ia mengetahui yang demikian, niscaya wajiblah ia keluar untuk mengajar dan melarang yang mungkar. Demikian juga, tiap-tiap orang yang yakin bahwa di pasar ada perbuatan mungkar yang berlaku terus-menerus atau pada waktu-waktu tertentu, dan ia sanggup menghilangkannya, maka tidak boleh ia melepaskan diri dari yang demikian dengan duduk di rumah, tetapi haruslah ia keluar. Kalau ia tidak sanggup menghilangkan semuanya, dan ia menjaga diri dari menyaksikan, dan ia sanggup menghilangkan sebagian, niscaya harus ia keluar. Karena keluarnya itu, apabila untuk menghilangkan apa yang disanggupinya, maka tiada madarat ia menyaksikan apa yang tiada disanggupinya. Sesungguhnya, dilarang hadir untuk menyaksikan perbuatan mungkar tanpa maksud yang benar. Maka menjadi hak kewajiban atas tiap-tiap muslim memulai dengan dirinya sendiri, lalu memperbaikinya dengan rajin, mengerjakan segala fardu dan meninggalkan segala yang diharamkan. Kemudian ia mengajarkan kepada yang demikian kepada keluarganya. Kemudian sesudah selesai itu, lalu ia melangkah kepada tetangganya, kemudian kepada penduduk desa dengan dia, kemudian kepada penduduk negerinya, kemudian kepada orang banyak di sekitar negerinya, kemudian kepada penduduk-penduduk desa yang jauh dari orang-orang Kurdi, Arab, dan lainnya. Begitulah sampai kepada tempat-tempat yang terjauh dari dunia ini. Maka jika sudah bangun dengan tugas ini, orang yang dekat niscayalah gugur dari orang yang jauh. Kalau tidak, niscaya berdosalah segala orang yang mampu, baik ia orang yang dekat atau orang yang jauh. Dan dosa itu tiada gugur selama masih ada di atas permukaan bumi orang bodoh dengan salah satu dari fardu-fardu agamanya. Dan ia sanggup berjalan kepada orang itu olehnya sendiri atau dengan perantaraan orang lain, lalu mengajarkan orang bodoh itu akan fardu agamanya. Inilah pekerjaan yang menghabiskan waktu orang yang mementingkan urusan agamanya, yang menyibukkannya tanpa ada kesempatan membagi-bagikan waktu tentang persoalan-persoalan furu atau cabang agama yang jarang terjadi, dan berdalam-dalam tentang ilmu-ilmu yang halus yang termasuk fardu kifayah, dan tidak didahulukan di atas ini kecuali yang fardu ain atau yang fardu kifayah yang lebih penting daripadanya.